Sim Iwil lahir hari Kamis 4 April 1963 di ibu kota provinsi orang Sunda. Putih kulitnya dan sipit matanya bikin dia jadi mirip anak Cina. Padahal Sim Iwil turunan ningrat Jawa. Pertama aku jumpa dan mengenal Sim Iwil, sikapku padanya dingin dan acuh. Lama kelamaan kok jadi tertarik. Api minat membara dalam hati. Dengan modal negong ku nyatakan cintaku. Kulo tresno panjenengan ucapku. Sim Iwil sejenak bengong. Selanjutnya Sim Iwil menunduk bingung. Tatkala Sim Iwil lagi mikir, jali dengan rayuan gombal, hingga akhirnya Sim Iwil nerima juga. Cintaku padanya tak pernah pudar. Meskipun bapaknya yang garang seringkali melemparkan senyum sinis terhadapku. Sayangku padanya tak pernah meskipun kakaknya yang sarjana seringkali menganggap rendah dan jelek terhadapku. Demi Allah, aku cinta Sim Iwil. Demi Allah, aku sayang Sim Iwil. Tak peduli senyum sinis bapaknya, tak peduli anggapan kakaknya. Yang penting buatku adalah Sim Iwilnya.